Puncak Kesongo, ada SNP Indonesia, Merpati Soteng juga Ramayana. Siapa dia kalau bukan Devi Aldiva Du Palapa. Selamat siang Blora. Coba saya minta tangannya SNP Indonesia di atas dong. Tepuk-tepuk bareng-bareng ya. Terima kasih buat SDG. Semini piae ison sing arep maning ison maning di loro ati oh. Indonesia. Oke, Pak Devi, terima kasih. Devi Aldivo.